لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب masih kita melanjutkan syarah dari hadis al-mu'min bil mu'min kalbunyan. Kedudukan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan, yasyuddu ba'duhu ba'dan, di mana sebagiannya menopang dan mengokohkan sebagian yang lainnya. Kesempatan terakhir kita sudah membaca melewati keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah bahwa kaum muslimin, ya, dengan keragaman yang ada pada mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan-kelebihan pada masing-masingnya, yang dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan tersebut, ya, berupaya untuk saling mendukung, menyempurnakan dari tugas-tugas di dalam syariat ini. Beliau menyebutkan, ya, sekelompok dari kaum muslimin perlu adanya yang menekuni, ya, dalam hal al-ulum asy-syar'iyyah, sehingga mereka, ya, bisa memberikan arahan, bimbingan dan pengajaran kepada yang lainnya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menyebutkan tentang permasalahan kita, permasalahan perang, ya, Allah menyatakan wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah, ya, tidaklah hal yang semestinya kaum mukminin itu berangkat perang semuanya, ya, berangkat perang semuanya. Meskipun kita tahu perang ini suatu amalan yang besar, ya, demikian pula pahala yang demikian agung yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tapi Allah mengingatkan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jihad dengan sekian banyak keutamaannya, ya, kita tidak mengetahui sebuah jihad yang syar'i tanpa adanya apa? Ilmu. Ya, oleh karena itu setiap bentuk peperangan yang di sana tidak ada ulama-nya atau tidak ada bimbingan ulama atasnya, ini bukan jihad fisabilillah. Baik. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, ya, adanya sekelompok dari kaum muslimin yang keluar untuk berjihad setelah mereka mempelajari, ya, berbagai hal-hal yang terkait dengan metode ataupun, ya, taktik dan teknik pertempuran, ya, sehingga di sini menunjukkan bahwa yang namanya perang itu sesuatu yang tertata, tidak asal, apa istilahnya, ya, bundo nekat, ya, seperti itu, ya, tetapi sesuatu yang telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, ya, termasuk di dalamnya permasalahan kemampuan untuk menggunakan peralatan tempur. Ya. Jangan kemudian belum menempuh sebab, belum menempuh usaha, kemudian mengatakannya kita bertawakal kepada Allah, walaupun dengan ketapel, siapa tahu ketapel nanti berubah, ya, di tengah perjalanan apanya batunya menjadi rudal. Ya. Ini mimpi. Ya, seperti itu. Wa minhum ta'ifatun, ya, turabitu wa tuhafidu ala suhur wa masalikil adah. Beliau menyebutkan juga, bahwa perlu adanya sekelompok dari kaum muslimin yang melakukan ribat, ya, penjagaan, ya, di perbatasan kaum muslimin, dan ini sendiri keutamaan yang sangat besar. Ya, bagaimana seorang jika ditakdirkan dia terbunuh pada saat ribat, ya, amalannya akan terus mengalir. Ini dengan keutamaan yang besar. Dan penjagaan perbatasan ini sangat penting. Kenapa? Jika hal ini lemah, ini akan menjadikan sangat-sangat mudahnya musuh untuk masuk, ya, dan menyerang kaum muslimin. Kemudian dia menyebutkan wa minhum ta'ifatun tashtagilu bisina'atil mukharrijah ya lil aslihati almunasibah li kulli zamanin ya wa bihasabihi, dan adanya sekelompok ya dari kaum muslimin yang sibuk dengan produksi-produksi yang ini pabrik-pabrik yang akan bisa mengeluarkan senjata-senjata ya yang munasibah, ini masih terkait dengan permasalahan yang kaitannya dengan menghadapi musuh, yang sesuai dengan masing-masing zaman. Baik, ya, sebagaimana kita ketahui di masa kita ya namanya pertempuran sudah sangat-sangat jarang, namanya pertempuran berhadap-hadapan ya, pedang dengan pedang, tombak dengan tombak. Baik, bahkan mungkin dengan panah biasa saja ya, itu sudah sangat-sangat jarang. Apa yang sekarang berkembang ya, rudal ya, ya peluru yang bisa dikendalikan dari jarak jauh ya, ada yang istilahnya antar pulau ya, antar kota ya, bahkan ada yang antar benua kan, seperti itu. Sehingga hal yang semisal ini ya perlu untuk kaum muslimin ya, sebagian dari mereka berupaya untuk mempelajari dan mereka untuk memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Ya. Dan ini masuk dalam cakupan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kalian persiapkan dari apa yang kalian mampu ya, dari kekuatan ya, dan dari kuda-kuda perang yang ditambat yang dengannya untuk yakni membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nah, Nabi ketika menafsirkan, dan tafsir dari Nabi berupa qaul, ini hal yang lebih sedikit dibandingkan perbuatan. Nabi menyatakan ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Nabi ketahuilah bahasanya al-quwwah yang dimaksud pada ayat dalam surat Al-Anfal ini adalah ar-ramyu. Ar-ramyu maknanya melempar. Artinya itu yang kaitannya dengan senjata jarak jauh yang tidak dipegangi terus dengan tangan gitu ya. Ya, apa contohnya? Ya, sesuai dengan masanya. Di masa Nabi SAW, senjata-senjata jarak jauh itu tombak. Kemudian apa? Panah. Ya, ya manjanik dan semisalnya. Nah, sehingga masuk dalam cakupan makna ini, senjata-senjata jarak jauh yang dikenal di masa kita. Ya, kalau ketapel, tidak masuk senjata. Ya, sesuai dengan masanya, kan seperti itu. Ya, jadi jangan, istilahnya jangan puas dengan ketapel terus. Ya, musuhnya yang dihadapi ini sudah menggunakan ya, rudal, paling tidak senapan kan, seperti itu. Ini. Dan alhamdulillah kalau informasi dari sebagian pihak secara khusus negeri kita, ya Indonesia, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga negeri ini dan kaum muslimin ya, di dalamnya, dan ya, senantiasa membimbing ulatul umur pada apa-apa yang Allah ridai, ya, sudah mampu untuk memproduksi rudal, ya, bahkan jaraknya bukan jarak main-main, ya, seperti itu. Ini, ya, kalau urusan apa istilahnya kemampuan mereka dalam lomba ya menembak, karena juara berkali-kali dan maklum insya Allah ini beritanya ya. Dan ini sendiri ya tentu sesuatu yang patut untuk kita syukuri, karena ya dengan itu minimalnya ya negeri-negeri kafir ya di sekitar kita berpikir ulang kalau mau ya seperti itu. Taib. Yang tentunya dalam hal ini kita terus berupaya untuk saling memberikan bimbingan nasihat kepada mereka, secara khusus para yakni tentara, agar ya khususnya di kalangan kaum musliminnya mereka membenahi niat mereka jika ini ditujukan dalam rangka untuk menjaga keutuhan ya negeri Indonesia yang ya di dalamnya mayoritas kaum muslimin ya, untuk keutuhan Islam di negeri ini ya tentu ini akan merupakan suatu bentuk jihad fisabilillah. Kemudian wa minhum ta'ifatun tashtagilu bil hirasa ya waz-zira'ah wat-tijarati wal makasib al mutanawwi'ah was-sa'i fil asbabi al-iqtisadiyah. Di antara mereka di kalangan kaum muslimin perlu untuk adanya yakni sekelompok manusia yang sibuk di dalam urusan yang kaitannya dengan permasalahan yakni pertanian, perkebunan, ya, perdagangan dan bidang-bidang usaha lainnya yang beragam, dan berupaya wasa'i fil asbab al-iqtisadiyah, berupaya untuk bersama-sama di dalam yakni menempuh sebab-sebab yang akan memperbaiki dan mengokohkan perekonomian al-iqtisadiyah ya, dengan seluruh bidang usaha yang ada ya, yang menekuni bidang pertanian, bagaimana mempelajari ya hal-hal yang terkait dengannya sehingga ya akan bisa negeri ini ya secara usaha negeri kita Indonesia ya mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya ya, lebih-lebih lagi kalau apa bisa mengekspor ya. Jadi minimalnya apa yang menjadi kebutuhan kaum muslimin itu bisa tercukupi dengan bidang-bidang pertanian ataupun perkebunan yang diupayakan ini. Demikian juga ya dengan bidang-bidang usaha yang lainnya. Dan kemampuan dan kestabilan ekonomi ini juga memiliki peran yang sangat penting ya. Dan tentu kita mengetahui bahwa syariat Islam, syariat yang agung, syariat yang sempurna ya telah membimbing ya kepada umat untuk bagaimana meraih ya kebahagiaan ataupun hal yang terkait dengan kemaslahatan dunia mereka. Ya, kita lihat misalnya dalam sejarah keberadaan Islam dan kaum muslimin ya, khususnya di masa keemasan ya, mereka ya, masa as-salafus salih ya, mulai dari masa sahabatnya, kemudian secara khusus masa al-khulafa ar-rasyidin, kemudian dilanjut ya, dengan kekuasaan Bani Umayyah ya, di sini Islam tersebar ya dengan luas dari wilayah Andalus ya paling baratnya yang sekarang menjadi negeri kafir kembali Spanyol dan Portugis ya, dulu Andalusia ya, sampai wilayah timur mendekati Cina, bagian masuk Islam ke wilayah Cina. Wilayah yang demikian luas itu di bawah satu pemerintahan. Baik ya, coba kita berpikir aturan apa yang diterapkan di masa itu ya, aturannya adalah apa yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah yang betul-betul diterapkan di dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat dan negara. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya bahwa Islam benar-benar agama yang mengatur kemaslahatan dunia mereka dan agama mereka. Ya. Secara khusus misalnya dalam bidang ekonomi. Ya, bagaimana ya, negara yang dahulu sebelum masuk Islam padanya, ya, mereka penduduk dalam keadaan diperas ya, oleh pemimpin-pemimpin yang berasal dari bangsa mereka sendiri. Ya, sementara ketika Islam masuk ke negeri mereka, ya, bagaimana mereka melihat keadilan yang ditegakkan oleh kaum muslimin. Imam Sa'di menyatakan, ya, rakyat dari negeri-negeri yang dimasuki oleh Islam ini, mereka lebih mencintai ya, pemimpin-pemimpin yang berasal dari bukan bangsa mereka, maksudnya kaum muslimin, ya, dari negeri Arab, dibandingkan ya, pemimpin-pemimpin dari mereka sendiri. Tentu yang namanya kalau rakyat itu kan lebih cenderung ke permasalahan apa? Ekonomi, ya seperti itu. Ya. Setiap orang yang memperjuangkan tentang isi perut kan dianggap pejuang. Ya, seperti itu. Itu kalau rakyat umum. Ya. Makanya untuk urusan demo-demo masalah seperti itu kan sangat banyak peminatnya. Seperti itu. Dan kita tahu, ya, demonstrasi dengan segala alasan bentuknya, ya, mau aksi damai ataupun tidak damai, ya, yang seperti itu jelas menyelisihi syariat. Baik. Ala kulli hal di sini, ya, masalah ekonomi ini juga sesuatu yang bagian dari perkara syariat membimbing umat untuk mencapainya. Ya. Kemudian wa minhum ta'ifatun tashtagilu bidarsi siyasati wa umuril harbi wassilmi wa ma yanbaghi 'amaluhu mal a'da'i mimma ya'udu ila maslahatil islami wal muslimin wa tarjihi a'la al masalihi ala adnaha wa dafi a'la al mudari ya bin nuzuli ila adnaha wal muwazanati bainal umur wa ma'rifati haqiqatil masalihi wal mudari wa maratibiha. Di antara ya kaum muslimin ya harus ada ya sebagian manusia yang berupaya menjumukan dengan menekuni mempelajari hal yang terkait dengan as-siyasah ya permasalahan politik. Tentu yang dimaksud di sini as-siyasah as-syar'iyah ya politik yang syar'i. Dan alhamdulillah ya di antara para ulama kita ya ada yang ya menulis secara khusus terkait dengan permasalahan as-siyasah as-syar'iyah. Ya, seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin ya berupaya untuk memberikan ta'liq ataupun syarah terhadap kitab tersebut. Dan ini tentu sangat penting ya, supaya jangan sampai seorang dengan alasan bahwa kaum muslimin juga harus berperan dalam bidang politik, ternyata yang diperankan oleh mereka itu justru politik yang menyelisihi apa? Syariat. Ya, sehingga bukan kemuliaan yang diraih oleh kaum muslimin tetapi justru semakin terpuruk. Ya, ini kita banyak mendengar pihak-pihak kalau kaum muslimin enggak terjun ke politik, ya, tentu mereka akhirnya teraniaya oleh kelompok minoritas katanya. Ya. Akhirnya beramai-ramai untuk masuk ke gelanggang politik yang menyelisihi syariat Islam. Baik. Ya, nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Beliau menyatakan selanjutnya, ya, demikian pula, ya, untuk mempelajari perkara-perkara yang kaitannya dengan permasalahan perang dan permasalahan damai. Kapan perang ditempuh? Kapan menempuh jalur perdamaian? Nah, ini semuanya dicontohkan ya di dalam ajaran Islam ini, bagaimana kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menempuhnya. Terkadang beliau membuat perdamaian dengan sebagian pihak dari musuh-musuh Islam ya, karena ada isi maslahat ya. Baik. Wa may yanbaghi 'amaluhu mal a'da'i. mimma ya'udu ila maslahatil islami wal muslimin, serta upaya untuk mempelajari apa saja yang semestinya ditempuh ketika berinteraksi dengan al-a'da, ya, pihak-pihak musuh, ya, yang tentunya ya'udu ila maslahatil islami wal muslimin, permasalahannya kembali manfaatnya, kemaslahatannya kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, sehingga dalam hal ini tentu, ya, tidak sembarangan ketika menempuh apa-apa yang terkait dengan permasalahan ini, karena tujuannya apa? Kemaslahatan dari kaum muslimin. Ya, sebagai contoh misalnya pada peristiwa, ya, apa yang disebutkan yang sulh Al-Hudaybiyah. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membuat kesepakatan dengan orang-orang musyrikin, yang di antara bentuk kesepakatan tersebut ada sebagiannya yang sebagian sahabat, karena ya tidak sampai istilahnya pikiran mereka untuk bisa melihat sisi maslahat yang ada. Yakni, ya, di antara kesepakatannya adalah jika ada, ya, seorang yang sudah Islam kemudian balik ke Makkah, ya, maka dalam hal ini pihak orang-orang penduduk Makkah, ya, tidak mengembalikannya. Sementara sebaliknya, jika ada orang-orang dari Makkah kemudian datang ke Madinah untuk berislam, ya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengembalikan orang tersebut ke Makkah. Ini sebagai contoh misalnya di antara poin perjanjian yang sebagian sahabat menilai, kok Nabi menyetujui ini, ya, padahal ini merugikan. Namun ternyata, ya, hal yang demikian difahami dengan baik oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dan yang semisalnya, ya, termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ya, bahwa di antara maslahat yang ada bahwa seorang, ya, yang sudah berislam kok kemudian apa kembali ke Makkah bergabung dengan orang-orang musyrik yang menunjukkan orang ini tidak ada kebaikannya, ya, sehingga kalaupun berada di tengah pasukan kaum muslimin tidak mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, sehingga justru dengan orang ini hilang dari barisan kaum muslimin, kaum muslimin terselamatkan dari kejelekan orang yang seperti itu. Ya. Adapun, ya, seorang yang datang ke Madinah untuk berislam, ya, kemudian di dalam poin kesepakatan hal dikembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar, makhraj bagi orang tadi. Ini. Dan ternyata benar apa yang disepakati tersebut, dan ini menjadikan semakin kuatnya kaum muslimin dan semakin lemahnya kekuatan orang-orang musyrikin. Jadi hal yang demikian sekali lagi termasuk dari bagian yang perlu untuk dipelajari dan difahami dengan baik oleh sebagian dari kaum muslimin, tidak seluruhnya, yang mereka betul-betul menimbang, ya, dari perkara-perkara yang akan bisa bermaslahat, ya, bagi kaum muslimin. Ya, termasuk kalau kita lihat misalnya di masa kita ketika, ya, orang-orang kafir bisa dikatakan, ya, mendominasi pada sekian banyak perkara. Ya, termasuk bagaimana, ya, ini mereka yang memiliki hak veto, ya, di PBB dan seperti itu dan semisalnya. Tentu, ya, semisal dengan negeri Saudi yang bisa dikatakan sebagai, ya, benteng terakhir, ya, dari kekuatan yang ada kaum muslimin di masa kita, ya, perlu untuk betul-betul memikirkan, ya, langkah terbaik yang dengannya akan memberikan maslahat terbesar bagi kaum muslimin secara umum di dunia maupun secara khusus di negeri Saudi, dan akan terhindar dari, ya, mudarat, ya, yang lebih besar, ya, dibandingkan dari mudarat yang ada ketika tidak mungkin untuk bisa lepas dari mudarat sama sekali. Ya, sehingga kenapa kok di sana, ya, ada kerjasama dalam jual beli minyak, padahal ya apa namanya Amerika dengan sekian banyak sekutunya dari negeri-negeri kafir, ya berupaya untuk ya merugikan pihak-pihak muslimin di sekian negeri, ya yang bagi sebagian pihak khususnya Ahzab, kelompok-kelompok Hizbiyyin, ya berpandangan miring terhadap negeri Saudi, ya dianggap kerjasama dengan musuh, ya pengkhianat dan semisalnya. Alhamdulillah. Bahkan sebaliknya justru mereka, ya Hizbiyyun mengalu-alukan, ya hal yang justru semestinya kalau mereka mengusung Islam, ya tidak demikian sikapnya. Baik. Kemudian berikutnya, dan mentarjih, ya mentarjih ini memilih yang paling kuat, paling rajih, ya yang paling tingginya dari kemaslahatan yang akan bisa dirasakan oleh kaum muslimin dibandingkan yang lebih rendah. Kemudian menepis ya bahaya yang ya paling berbahaya bagi kaum muslimin ketika tidak mungkin untuk bisa lepas dari bahaya itu kepada bahaya yang lebih rendah. Kemudian wal muwazanati bainal umur. Adanya pihak yang berupaya untuk memberikan yakni pertimbangan dari perkara-perkara yang ada, ya, mana yang semestinya ditempuh, mana yang ditinggalkan. Ya, ini semua perkara yang penting. Baik. Wa ma'rifati haqiqatil masalihi wal mudhar wa maratibiha. Dan adanya pihak yang betul-betul memahami hakikat dari maslahat-maslahat dan bahaya-bahaya yang ada serta tingkatan-tingkatannya. Untuk kembalinya tadi, ketika di sana ada sisi kemaslahatan dan di sana ada sisi mudarat, ya, maslahatnya lebih unggul daripada mudaratnya, maka ya tentu ini diperjuangkan. Jika di sana ada maslahat dan mudarat yang tidak mungkin dalam hal ini ya mudarat tersebut dihindari, ya maka ditempuh mana yang paling ringan kemudaratannya. Ini wabil jumlah yas'auna kulluhum bitahqiqi masalih dinihim wa dunyahum, ya mutasaidina, ya mutasanidina, yarawna al-ghayata wahidah, ya wa in tabayanati at-turuq wal maqsuda wahidan wa in ta'addadat al-wasailu ilayhi. Kesimpulannya bahwa seluruh ya elemen-elemen dari kaum muslimin berupaya seluruhnya untuk tahqiq, yakni mewujudkan masalih dinihim wa dunyahum, kemaslahatan-kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Baik. Nah, di sini Syekh mencukupkan dengan masalih karena sesungguhnya ya hal yang terkait dengan mudarat tersebut, mudarat pun ya ketika upaya untuk mudarat itu ditepis, dihalangi kan untuk tujuannya kemaslahatan dia. Ya. Ini sehingga di sini cukupkan dengan litahqiqi masalih dinihim wa dunyahum. Semuanya berupaya keras untuk bisa mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan agama kaum muslimin dan dunia mereka. Mutasaidina, mutasanidina, ya, saling membantu, ya, saling bersandar, dalam artian saling menopang, ya. Yarawna al-ghayata wahidah. Semuanya berpandangan bahwa tujuannya, ya, adalah satu. Wa in tabayanati turuqu, meskipun jalan-jalannya berbeda. Kemudian wal maqsuda wahidan, demikian juga yang dituju itu satu, ya. Wa in ta'addadatil wasailu ilaihi, meskipun sarana-sarana yang akan menyampaikannya berbilang. Ya, apa itu kemaslahatan kaum muslimin? Sehingga dalam hal yang semisal ini maka seorang tertentu untuk menjauhkan, ya, dari sikap mendepankan maslahat pribadi, ya, ya terlebih, ya jika di sana, ya seseorang mungkin terlihat, ya seakan dia memperjuangkan sebuah kemaslahatan umum, tetapi ternyata ya, karena di dalam kemaslahatan itu ada ya maslahat pribadinya, ya, sehingga dari sini ya ketulusan dia di dalam menempuh itu tidak terwujud. Kenapa? Karena pada hakikatnya jika orangnya seperti itu, ya, jika tidak ada kemaslahatan pribadi pada perkara tersebut, dia tidak akan ya terjun ke dalamnya. Ini. Makanya di sini perlu sekali lagi untuk ya seluruh dari kaum muslimin menyadari tentang pentingnya ya adanya ta'awun di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk lebih mengedepankan hal-hal yang sifatnya maslahat umum dibandingkan sesuatu yang kaitannya dengan urusan-urusan pribadi. Kata beliau, "Fama anfa'a al-amala bihadzal haditsil 'azhim alladzi arsyada fihi hadzan nabiyyul karim ummatahu ila an yakunu kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan kal jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tadaa lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Betapa manfaatnya ya al-amal bihadzal hadis, pengamalan terhadap hadis yang agung ini, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi yang mulia ini ya telah membimbing umatnya ya agar mereka ya keadaan mereka sebagaimana sebuah bangunan yang sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain, ya sebagaimana mereka ibarat sebuah jasad ya sebuah tubuh baik, yang jika ada sebagian dari anggota tubuh tersebut merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya merasakan demam dan tidak bisa tidur. Ya. Kemudian, walihada hasa syari'u ala kulli ma yuqawwi hadzal amr. Atas dasar itu, syariat ya menghasum asy-syari', yakni penetap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasum ya untuk menempuh setiap apa saja yang akan bisa mengokohkan urusan ini, ya, urusan kaum muslimin, kemaslahatan mereka. Wa ma yujibu al-mahabbata bainal mu'minin, dan apa saja yang akan bisa mewujudkan, ya, mewajibkan adanya kecintaan di antara kaum mukminin. Jadi segala bentuk sebab-sebab yang akan bisa menguatkan kecintaan di antara mereka, maka syariat ya Islam menghasung mendorongnya, ya termasuk diantaranya dan perkara yang mungkin banyak diantara kita terkadang kurang perhatian, ya masalah menebar salam yang ini sendiri merupakan satu diantara bentuk upaya yang akan meningkatkan kecintaan diantara mereka. Kemudian demikian pula ya di dalam upaya untuk meningkatkan saling mencintai ini, yakni saling memberi hadiah, ya, saling memberi hadiah ini juga diantara perkara yang akan semakin meningkatkan saling mencintai diantara kaum muslimin dan mukminin. Wa ma bihi yatimu at-ta'awunu 'alal manafi', dan perkara apa saja yang bisa menjadikan sempurnanya ta'awun, saling menolong di dalam hal-hal yang bermanfaat. Wanaha anit tafarruqi wat ta'adi, dan penetap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang dari perpecahan dan permusuhan, ya, dan tentu dari setiap perkara yang akan bisa menjadi sebab adanya perpecahan dan permusuhan, ya, karena apa saja dari saran yang akan menyampaikan kepada kejelekan juga hukumnya sama seperti ya kejelekan itu sendiri. Kemudian wa tashtitil kalimati, ya demikian juga perkara-perkara yang akan bisa mencabik-cabik ya yakni kalimat kaum muslimin, ya memecah belah mereka. Fi nususin katsiratin, Nabi telah melarang ya demikian dalam sekian banyak nasnya, ini ucapan beliau ya sallallahu alaihi wasallam, hatta udda hadza aslan aziman min usuliddin, sampai-sampai dianggap yang demikian yakni upaya untuk menjaga persatuan kalimat kaum muslimin ya ini sebagai salah satu prinsip yang agung di antara prinsip-prinsip agama ini, bagaimana sudah kita pelajari pada risalah al-usul as-sittah, ya, ya, 6 prinsip pokok yang ditulis oleh Syaikhul Islam Al-Mujaddid Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini pada prinsip yang kedua setelah prinsip akidah tauhid, kemudian berikutnya adalah bagaimana menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jadi persatuan di antara kaum muslimin, ya, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip pokok di dalam agama ini. Tajibu mura'atuhu wa'tibaruhu wa tarjihuhu ala ghairihi wa sa'yu ilaihi bikulli mumkinin. Yang wajib untuk betul-betul dijaga, ya, persatuan di antara kaum muslimin di atas agama ini, ya, dan tidak mungkin akan terwujud persatuan di atas agama tanpa adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya. Kalau sekedar menyatukan badan fisik, ya, ini sudah banyak terjadi. Partai-partai itu secara badan mereka bersatu, tetapi dalam keadaan akidah mereka satu dengan yang lainnya tentang berenang, ya. Ini bukan persatuan seperti itu yang dikehendaki oleh syariat, dari persatuan yang betul-betul tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa'tibaru, demikian juga, ya, untuk betul-betul diperhatikan. Wa tarjihu ala ghairihi, dan untuk dikedepankan, ya, di atas perkara-perkara yang lainnya. Jadi upaya untuk menjaga kesatuan di antara kaum muslimin di atas syariat ini harus lebih dikedepankan dibandingkan perkara-perkara yang lainnya. Kemudian wasa'yu ilaihi bikulli mungkin, adanya upaya keras untuk bisa mewujudkan persatuan di antara kaum muslimin dengan segenap perkara yang mungkin untuk ditempuh, ya, dari hal-hal yang sifatnya syar'i ataupun hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat kita. Kata beliau selanjutnya, fanas'alullah ta'ala an yuhaqqiqa lil muslimina hadzal asla wa yu'allifa baina qulubihim wa yaj'alahum yadan wahidatan ala ma nawa'ahum wa 'adahum innahu karim. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia mewujudkan untuk kaum muslimin, ya, prinsip yang agung ini, yakni bersatunya kaum muslimin, ya, di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menopang, membantu di antara mereka. Kemudian wa yu'allifa baina qulubihim, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyatukan di antara hati-hati mereka kaum muslimin. Wa yaj'alahum yadan wahidatan, dan agar menjadikan mereka di atas, yakni satu kalimat, bersatu, ya, dan wahidatan, ya, di dalam menghadapi, ya, pihak-pihak yang melawan mereka ataupun memusuhi mereka. Jadi dalam menghadapi musuh-musuh Allah yang dengan berbagai cara mereka berupaya untuk menghancurkan, ya, kaum muslimin, ya, termasuk dengan memperalat sebagian pihak yang mau, ya, untuk dibeli, ya, agama mereka dengan sedikit dari dunia sehingga menyerang kaum muslimin dari dalam dengan menebar syubhat-syubhat yang melemahkan keyakinan agama kaum muslimin, ya, secara khusus dalam ini yang bahayanya tidak boleh diremehkan, ini katanya kaum-kaum liberal, ya. Kita tahu bahaya kaum teroris khawarij, ya, terhadap kaum muslimin. Tapi bahaya yang ada pada mereka, meskipun bahaya pemikiran juga ada, ya, bahaya secara fisik ini, ya, lebih besar, lebih dominan dibandingkan bahaya pemikiran. Tapi bahaya pemikiran yang ada pada orang-orang liberal ini jauh lebih berbahaya lagi, ya, karena bagaimana kaum muslimin dibuat tidak lagi meyakini, ya, kebenaran agama Islam, menganggap bahwa semua agama yang ada, baik itu yang asalnya dari agama Samawi semisal Yahudi ataupun Nasrani, maupun sampai-sampai agama Arbi, ya, agama bumi, ya, itu dianggap sesuatu yang sama. Dan ini sekali lagi hal yang sangat-sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin yang kita pelajari dari kesempatan ini. Hadis berikutnya untuk dihafal. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qala isfa'u faltu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma syaa. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa namanya Abdullah ibn Qais, sallallahu ridhoinya Al-Ash'ari, ya. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang yang mendatangi beliau dari orang yang sa'ilun, meminta suatu kebutuhan, au talibu hajatin, atau orang yang menuntut atau meminta suatu yang menjadi kebutuhannya, qala, orang ini minta kepada Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, isfa'u fal tu'jaru, hendaklah kalian memberikan syafaat untuk orang ini, ya, dengan itu kalian akan mendapat pahala, ya, wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma syaa, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan putusan melalui lisan Rasulnya dengan apa yang Allah kehendaki. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari sini menunjukkan tentang keutamaan memberikan syafaat, ya, dalam urusan dunyawiyah yang akan bisa memberikan maslahat bagi orang yang membutuhkan. Tayyib. Allahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah.